min syawaibaz syirki wal bida'i wal ma'ashi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, qala Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Asyarhu wasofa Ibrahimu alaihi salam, wasofa Ibrahima alaihi salamu bihadihi asyifati allati hiya al-ghayatu fi tahqiqi tauhidi. Al-ula annahu kana ummatan ay qudwatan wa imma wa imaman mualliman li khairi wa madhaka illa litakmilihi maqama sabri as-sabri wal yaqini walladhaini tunalu alladhaini tunalu bihima al-imamatu fid dini. As-saniyatu qawluhu qanitan. Qala Syekhul Islami al-qunutu dawamul ta'ati wal musali idza tala qiyamahu. Kalau di antum tala ya berarti qiyamuhu. Idza ana pakai mutaaddi atala qiyamahu. Siapa yang atala? Ada enggak? Antum ya. Berarti kalau atala qiyamahu. Idza tala qiyamuhu au ruku'uhu au sujuduhu fa huwa qanitun. Qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili syajidan wa qa'iman yakhdarul akhirata wa yarju rahmata rabbihi. Intaha mulakhasan. As-salisatu annahu kana hanifan. Qultu qala al allamatu ibnu al-qayyimi rahimallahu ta'ala al-hanifu al-mukbilu ala Allahi al-mu'ridu an kuli ma siwahu. Intaha. Ar-rabi'atu annahu makana minal musyrikina ay lisihhati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi an syirki. Qultu yuwaddihu hadha qawluhu ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatan fi Ibrahima hasanatun Ibrahima fi Ibrahima walladhina ma'ahu ay ala dinihi min ikhwanihi al-mursalina. Qalahu ibnu Jaririn rahimallahu ta'ala. Wa idh qalu. Oh iya. Sampingnya. Idh qalu li qawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Wa dhakara ta'ala an khalilihi alayhi salamu annahu qala li abihi azara ghairu munsharif kan. Oh iya. Terus wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa da'u rabbi ila qawlihi falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa ya'quba wa kullan ja'alna nabiyya. Fahada huwa tahqiqu tauhidi wa huwa bara'atu minal syirki wa ahlihi wa'tizaluhum wal kufru bihim wa adawatuhum wa bukduhum fallahu al-musta'anu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu man haqqaqa tauhid dakhal jannah bi ghairi hisab. Bab, siapa yang merealisasikan tauhid, memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi perlu diketahui, yang namanya mukmin, kalau dia masuk surga terkait hisab itu ada dua. Yang pertama, tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti tanpa adab. Nah yang kedua, mengenai hisab, masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Tapi dihisab dengan hisaban yasira. Hisab yang mudah, yang diajarkan oleh Nabi, doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, siapa yang diberikan kitab catatannya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang yasira, yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang yaitu orang-orang beriman masrura, dalam keadaan gembira. Nah, pertama nih yang tadi dihisab tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, yang kedua tanpa azab tapi dihisab. Namun hisab yang yasira, hisab yang apa itu? Yasira disebut al-ard. Udah cukup dipaparkan aja tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh si hamba, dibongkar di hadapan hamba, namun Allah ampuni dan Allah tidak bongkar aib itu ke hadapan apa namanya, hamba-hamba yang lain. Udah, cuman ard dipaparkan, dia tetap dihisab. Kalau yang pertama tanpa hisab, tanpa adab. Nah yang kedua dihisab, tapi hisabnya ringan, disebut ard, disebut al-ard, dipaparkan aja. Ya, tay barakallahu fikum. Ya, Nabi SAW menyatakan apa? Man nukisyal hisab udziba. Siapa yang nukisyal hisab, hisabnya itu disidang, dirinci, ya, maka dia akan, pasti dia udziba, maka dia akan disiksa. Kata Aisyah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Ya. Bukankah Allah berfirman mengenai ayat tadi, ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih wa saufa yuhasabu hisaban yasira. Ya, kata itu, kata Nabi SAW itu zalikal ard. Kalau yang tadi fa saufa yuhasabu hisaban yasira itu adalah al ard, pemaparan aja. Dia tidak akan disiksa. Yang disiksa ialah yang dihisab dengan hisab yang detail. Maka dia akan disiksa. Nah, kalau dia beriman, ahli tauhid, dia akan disiksa tentunya sebagaimana keyakinan kita ahli sunnah, disiksanya itu apa namanya, tidak mengekalkan. Ya, baik. Nah, kalau yang art itu dalam berat yang lain, ya, ayan zurofi kitabih fayatajawazalahu anhu. Allah akan melihat catatan amalnya, ya, namun Allah akan mengampuninya, melewatinya. Ya, baik. Nah, makanya kata Ibnu Hajar dalam hadis, manukisha al-hisab udziba, siapa yang hisab itu dinukis, didetail dengan, diaudit dengan detail, maka dia akan diazab. Maksudnya apa kata Ibnu Hajar bil munaqasyah? Al-istiqsa fil muhasabah wal mutalabah. Ya, adalah istiqsa, rinci, detail dalam hisab dia, tuntutan dia. Bil jadil wal haqir wa tarkil muhasab wa tarkil musamahah. Ya, baik segala dosa besar, dosa kecil, tanpa ada musamahah, tanpa ada pemaafan, langsung diadab. Ya, diadab. Tapi kalau dia beriman, dia nanti masuk surga. Ya, berarti orang mukmin masuk surga itu berarti ada tiga macam ya. Tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Yang kedua dihisab, tapi di al-ard dipaparkan aja. Tidak diadab, masuk surga. Yang ketiga dihisab, diazab. Karena dia ahli tauhid, nanti akan dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Kita pengennya yang mana? Tentu yang pertama, tanpa hisab, tanpa azab. Kalau enggak ya mending yang kedua lah. Dihisab langsung masuk surga. Kalau enggak dapat juga, ya udah pengen yang ketiga lah. Nah, tapi itu semua akan dapat tiga ini kalau mati di atas keadaan Islam. Dan itu yang berat. Allah sampai ingetin kita dipakai nun taukid. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu berat. Mati dalam keadaan beriman itu berat. Ya. Makanya kita enggak boleh pede. Oh, saya yang pertama aja deh. Saya yang kedua. Tentu kita berharap, tapi kita juga takut mati dalam keadaan kufur gitu. Taib. Jadi ini bab penyempurna dari sebelumnya. Karena bab sebelumnya hanya keutamaan tauhid ya, dan bab ini perinciannya. Taib. Nah, kata pensyarah di sini Syekh Abdurrahman bin Hasan, ai wala azabin bighairi hisabin, yaitu tanpa azab. Ya. Tanpa hisab di sini otomatis tanpa azab. Taib barakallahu fikum. Ya, qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, apa man haqqaqa tauhid? Ya, apa sih yang dimaksud? Ai tahqiquhu, merealisasikannya. Takhlisuhu, memurnikannya. Wa tasfiyatuhu, mentasfiyahnya. Ya, memurnikan, mensucikannya gitu ya. Nah, membersihkannya minas syawa ibis syirki, ya, dari berbagai macam kesyirikan, wal bidah wal ma'asi, bidah dan maksiat. Lo maksiat memang merusak tauhid. Nah, ini bukannya maksudnya membatalkan tauhid, merusak tauhid. Karena yang namanya iman dalam definisi al-sunnah yazid wa yankus, yazid bito'ah wa yankus bil ma'asiyah, ya, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya merealisasikan tauhid itu min syawa'ib syirki wal bid'ah wal ma'asi, dari segala macam kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ya, kemudian ayat dibawakan oleh musannif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Qala musannif, qala Allah taala inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Nanti ummah akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan melalui penjelasan para mufassirin. Qanitan lillah, yang dia taat pada Allah. Hanifan, dia hanif. Nanti akan dijelaskan makna hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wasafa Ibrahim, Allah telah mensifati Ibrahim alaihissalam bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat ini, allati hiya al-ghayatu fi tahqiqi tauhid. Ya, yang sifat-sifat ini adalah ghayah, puncak tingkatan dalam perealisasian tauhid. Al-ula, sifat yang pertama, annahu kana ummah, beliau adalah ummah. Apa maksudnya ummah di sini? Bukan ummah maksudnya umat, tapi kuduatan wa imaman. Ya, tauladan, imam, pemimpin, mu'alliman lil khair, pendidik kebaikan. Wa madzaka illa litakmilihi maqamat sabri wal yaqini. Ya. Baik. Dan hal ini tidak lain karena Ibrahim alaihissalam ya, telah menyempurnakan kedudukan kesabaran dia dalam dakwah, keyakinan dia. Alladaini, yang dengannya tunalu bihima al-imamatu fid-din. Ya. Yang dengannya akan digapailah keimaman, kepemimpinan dalam agama. Ya. Yaitu dengan sabar dan yakin. Dengan sabar dan yakin. Tayyib. Asalnya yang kedua sifat yang ada di sini Ibrahim, qanitan, dia qanit. Kata Syekhul Islam, al-kunut, qanit itu kan isim fa'il dari kunut. Qanata yaqnutu, kunutan, qanit. Apa itu maksudnya? Dawamu ta'ah. Ya, senantiasa taat. Ya. Al-musalli idza atala qiyamahu, kalau diantum idza tala qiyamuhu ya. Seorang yang salat apabila dia memperpanjang ya qiyamnya dia, wa ruku'ahu ruku'nya dia, au sujudahu sujudnya dia, fahuwa qanitun, maka dia qanit taat. Qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qaima yahdarul wa yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Ya, apakah kalian wahai orang-orang musyrik lebih beruntung atau orang yang dia qanit, dia taat kepada Allah ya di waktu malam dalam keadaan sujud berdiri takut akhirat mengharapkan rahmat Rabb-nya, apa kalian yang lebih selamat wahai musyrik, yang lebih beruntung? Ya, qala ta'ala, kemudian intaha mulakhasan, ya, selesai pembahasan ini dari Ibnu Taimiyah secara ringkas. Ya, ini kalau nggak salah Ibnu Qayyim juga mengutip perkataan Ibnu Taimiyah ini ya. Di mana itu? Di Al-Miftah kalau nggak salah. Miftah dari Sa'adah. Ya. Saniyah as-salisah, yang ketiga sifat Ibrahim ya annahu kana hanifan. Beliau hanif. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, aku katakan qala al-lama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan al-hanif itu apa sih? Al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an siwah. Ya. Al-muqbil ala Allah, orang yang senantiasa menghadapkan diri dia kepada Allah. Qalbu dia, ibadah dia kepada Allah. Al-mu'rid, dia berpaling dari segala, semua selain Allah. Nah itu. Nah yang keempat, Rabi'ah. Ya. Annahu ma kana minal musyrikin walam yaku minal musyrikin. Ya, yang keempat. Dan Ibrahim bukan orang musyrik. Aili sihati ikhlasihi. Ya, karena kebenaran keikhlasan beliau. Wa kamali sidqihi, dan kesempurnaan kejujuran beliau. Ya. Ya. Wa bu'dihi, dan jauhnya beliau anis syirki, dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya. Ini penting ya. Ya, karena sebagian orang berpendapat Ibrahim pernah musyrik dulu, pernah menganggap tuh bulan tuh Tuhanku, bintang Tuhanku, matahari. Oh enggak. Itu mimba bil munadharah. Nah, itu mimba bil munadharah itu maksudnya apa? Untuk membantah mereka. Kayak lagi ngeledek, "Oh, ini Tuhanku nih. Ya, Tuhanku kok hilang, wah." Kayak lagi membantah, paham kan gitu. Bukan Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ya. Qultu, aku katakan, yuwaddihu hadza qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala semakin menjelaskan hal ini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladina ma'ah. Ya. Baik. Dan sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya. Ai ala dinihi min ikhwanihi al mursalin. Yaitu di atas agamanya dari saudara-saudara Ibrahim dari kalangan para rasul. Qalahu Ibnu Jarir. Ini dikatakan oleh Ibnu Jarir. Qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini sebab Nabi Ibrahim menjadi suri tauladan buat kita. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya hingga kalian beriman pada Allah semata. Ya, terus ayat yang lanjutannya itu di buku Anda enggak ada. Di buku Anda langsung wa dzakara ta'ala an khalilih. Allah Ta'ala menyebutkan tentang khalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu qala li abihi azara. Ya. Azara itu nyebutnya azara. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Azar itu bapaknya ya, bukan paman. Ya. Sebagian orang mengatakan paman itu untuk memalingkan bapaknya Nabi kafir. Ketika anak kecil itu keliru. Ya, kan mereka ingin melarikan apa namanya? Bapak Nabi itu enggak kafir. Kan hadisnya berbunyi inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Oh, itu maksudnya paman. Tuh Nabi Ibrahim berkata kepada di Al-Qur'an, abihi itu Azar itu padahal pamannya. Enggak ada riwayat yang mengatakan Azar pamannya. Dan Rasulullah SAW kalau mau bilang paman ya paman. Nabi SAW ketika mentalkin Abu Thalib, ya am, enggak bilang ya abi, padahal Abu Thalib yang merawat Rasulullah SAW, ya, yang mendukung dakwah beliau. Apa sulitnya bagi Abu Thalib untuk mengatakan ya, apa, ya, ya Abi gitu? Tapi ya, falamma a'tazilukum ma ta'buduna min dunillah, itu kata Ibrahim kepada bapak dan kaumnya. Wa a'tazilukum, aku menyingkir, menjauh dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Wa ad'u rabbi, ya, dan aku berdoa pada Rabbmu, ya, asa'an aku nabi doa'i rabbi syaqiyah gitu ya. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah ala ayata. Dan ketika Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah dan ayat seterusnya. Fa hadha huwa tahqiqu tauhidi, inilah ya perrealisasian tauhid. Wa huwal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa i'tizaluhum, itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya serta menjauhi mereka. Wal kufru bihim, mengkufuri mereka. Wa adawatuhum, memusuhi mereka. Wa bughduhum, dan membenci mereka. Fallahul musta'an. Ah, itu perrealisasian tauhid. Jadi mesti benci, mesti memusuhi, mengkufuri, ya, menjauhi. Nah, kalau enggak, maka itu belum namanya, belum merealisasikan tauhid. Nah, fadal sini Abu Akila. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayati inna Ibrahima kana ummatan li'alla yastawhisha salikul tariqi min qillati salikina qanitan lillahi la lilmuluki wala littijari al-murtafina hanifan la yamilu yaminan wala shimanan ka fi'lil ulama il-maftunina wa lam yaku minal musyrikin khilafan liman kathara sawadahum wa zama annahu minal muslimina intaha. Wa qad rawa ibn Abi Hatimin an ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan 'ala al-islami wa lam yakun fi zamanihi ahadun 'ala al-islami ghayruhu qultu wa la munafa wa lam yakun fi zamanihi ahadun 'ala al-islami ghayruhu khabar. Oh, ghayruhu. Karena isim yakunnya udah ada ahadun. Terus qultu wa la munafata baina hadha wa baina ma taqaddama min annahu kana imaman yuqtada bihi fil khairi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun asharhu wasafa al mu'minina as-sabiqina ila al jannati fa athna 'alayhim bi sifati allati a'dhamuha annahum bi rabbihim la yushrikuna wa lamma kana al mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdahu fi islamihi min syirkin jaliyin aw khafiyin nafa dzalika anhum wa hadha huwa tahqiqut tauhidi allazi hasunat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum qultu qawluhu hasunat wa kamulat hadha bi'tibari salamatihim min asyirkil asghari wa amma syirkul akbaru fala yuqalu fi tarkihi dzalika fatadabbar walau qala syarihu sahhat lakana aqwama khabar kana lakana aqwama qala ibnu katsirin walladzina hum bi rabbihim la yusyrikuna ay la ya'buduna ma'allahi ghayrahu bal yuwahhidunahu wa ya'lamuna annahu la ilaha illallahu ahadun samadun lam yattakhidh sahibatan wa la waladan wa annahu la nadhira lahu. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi hadhil ayah, ya, kata musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait ayat ini, inna Ibrahim makana ummah, Ibrahim adalah ummah. Ummah tadi apa? Qudwah, imam, mualliman lil khair, ya, li alla yastauhisha salikut tariqi min qillati salikin, ya, yaitu supaya apa namanya, salikut tariq, orang yang sedang menempuh jalan ini, yaitu jalan yang lurus, supaya dia tidak yastauhish, supaya dia tidak merasa kesepian. Ini penting ini, ya. Jadi ketika Allah sebutkan inna Ibrahim maka ana ummah, jadi ahli tauhid terkadang dia mendapati cobaan sebagaimana yang dialami Nabi Ibrahim, tentu cobaannya jauh lebih ringan. Ya, tapi kan ketika dia bersendirian sendiri, dia akan merasa kecil hati gitu. Nah, Allah sebutkan ayat ini li'alla yastauhisha, supaya tidak merasa kesepian. Sadiqut tariq. Ya. Orang yang sedang menempuh jalan tauhid ini. Min qillatis salikin. Ya, kenapa? Karena sedikitnya orang yang menempuh jalan tauhid ini bersama dia. Qanitan lillah, dia taat pada Allah. La lil muluk wala lit tujar al murtafin. Yaitu ya, tidak apa, tunduknya itu tidak kepada para raja, kepada para saudagar-saudagar. Ya, yang murtafin, yang menghambur-hamburkan harta. Dia hanya taat pada Allah. Ini juga ini penting ya. Kenapa Syekh sampai menyebutkan enggak kepada raja, enggak kepada tujar gitu, kepada saudagar ya? Karena orang kaya dan penguasa itulah sumber fitnah dari para duat. Ya. Para duat itu fitnahnya itu adalah penguasa dan orang kaya. Dengan dia dekat dengan penguasa, maka justru dia akan mencari dalil, tepatnya dalih, untuk membenarkan kemungkaran penguasa. Bersikap pro kepada penguasa di saat penguasa menyelisih syariat. Kalau dia dekat sama orang kaya, udah agamanya dibeli, dakwahnya dibeli. Ya. Nah ini hanifan la yaminu yaminan wala shimalan. Dia mesti bersikap hanif. Hanif tadi kan jelas ya, orang yang menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dalam ibadah. Itu tidak condong ke kiri dan ke kanan. Ya. Taib. Wala shimalan ka fi'lil ulama al-maftunin, seperti perbuatan ulama-ulama yang terfitnah. Dia enggak kuat ujian, terfitnah dia. Akhirnya dia tengok kanan kiri. Bablas akhirnya. Walam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, khilafan liman katsara sawadahum wa za'ama annahum minal muslimin. Intaha. Ya, tentu ini berbeda dengan orang-orang yang bergabung dengan orang-orang musyrik. Dan katsara sawadahum, dan memperbanyak jumlah mereka dan mengaku kalau ia termasuk orang-orang muslim. Ya, Nabi Ibrahim kokoh. Ya. Waqat ra'a Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas fi qaulihi inna Ibrahim kana ummah ya alal Islam wa lam yakun fi zamanihi ahadun alal Islam ghairahu. Masyaallah. Ya. Itu alal ummah itu di atas Islam. Dan tidak ada seorang pun di zaman Nabi Ibrahim ya yang beriman selain dia. Tentu juga keluarganya itu istrinya. Istrinya dan dua istrinya beriman. Anak-anaknya beriman. Bahkan anak-anaknya juga menjadi ya, kak, apa namanya? Nenek moyangnya para nabi. Baik. Qultu wala munafata baina hada wa baina ma taqaddam. Ya, min annahu kana imaman yuqtada bihi fil khair. Aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, enggak ada munafata. Tidak ada kontradiksi antara ini, penjelasan yang ini dan sebelumnya, bahwa Ibrahim adalah ya, imam yang yuktadabihi, yang diteladani ya, dalam kebaikan. Nah, Ibrahim jadi teladan dalam kebaikan ya, tentu untuk kita ini. Kalau waktu itu Ibrahim dimusuhi, dia sendiri gitu. Qala al-musannif. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat berikutnya, walladzinahum birabbihim la yusyrikun. Ini Allah puji, puji sampai Allah sebutkan, dan ya, dan mereka tidak menyekutukan, tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wasafal mu'minina as-sabiqin ilal jannah. Allah memberikan sifat kepada orang-orang beriman yang terlebih dahulu masuk surga, fa asna 'alaihim bi sifatil lati a'dhamuha annahum birabbihim la yusyrikun. Maka Allah menyanjung mereka dengan berbagai sifat, yang paling tinggi, paling agung sanjungannya adalah bahwa mereka, Allah sebutkan ya, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, mereka tidak berbuat syirik. Ya, Wala makana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdahu fi islamih. Ya. Tayyib barakallahu fik. Ya. Itu tatkala seseorang dia qad ya'rid lahu, dia melakukan ma yaqdah fi islamih. Dia melakukan suatu hal yang dapat merusak keislamannya, min syirkin jaliyin au khafiyin, ya dan bila apakah itu berupa syirik ya, jali, syirik yang jelas atau syirik yang khafi, yang samar, syirik kecil. Nafa dzalika anhum, maka itu semua menafikan mereka. Wahada huwa tauq, yaitu menafikan pujian tadi. Wahada huwa tauqi tahqiqut tauhid alladhi hasunat bihi a'maluhum, yang di, apa yang inilah apa namanya realisasian tauhid yang dengannya amal mereka menjadi baik, wa kamulat, menjadi sempurna, wa nafa'athum, dan akan bermanfaat untuk mereka. Qultu, katakan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fa qawluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hasunat wa kamulat, hadza bi'tibari salamatihim minasyirkil asghari wa amma syirkul akbar fala yuqalu fi tarkihi dzalika fatadabbar. Amal akan menjadi baik dan sempurna. Ya. Ini hadza bi'tibar, ini dari tinjauan selamatnya mereka dari syirik asghar. Adapun kalau enggak selamat dari syirik akbar, maka enggak dikatakan di situ pada ya. Maka tidak dinamakan demikian dalam meninggalkannya. Ya, fatadabbar. Nah, maka tadaburilah hal ini. Perhatikanlah, camkanlah. Walau qala syarih shahhat lakana aqwama. Ini syarih di sini maksudnya siapa? Itu Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid yang disempurnakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid ini. Ya. Seandainya beliau mengatakan ya, walau qala syarih shahhat lakana aqwama. Ya. Benar, tentu akan lebih tepat. Qala Ibnu Katsir walladzinahum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak berbuat syirik pada Rabb mereka, kata Ibnu Katsir, ay la ya'budu ma'allahi ghairah. Mereka tidak beribadah kepada selain Allah, ma'allah, di samping beribadah pada Allah. Bal yuwahhiduna, bahkan mereka mentauhidkan Allah, wa ya'lamuna annahu la ilaha illallah ahadun wasamadun. Ya, dan mereka mengetahui bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Allah yang Maha Esa. Allah Samad, tempat bergantung ya, hamba-hambanya. Walam yattakhid sahibatan wala waladan, Allah tidak memiliki sahibah, maksudnya istri maupun anak. Wa annahu la nadhira lahu, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sama, yang sebanding dengannya. Nah, qala al-musannif, Pak Yusuf nanti baca syarahnya aja, karena dia ada harokatnya. Ada, kalau ada harokat di matan bagian saya. Ya, ini hadis yang panjang. Hadis ya, Husain bin Abdurrahman. Nah. Bismillah. Qala asy-Syarih. Nah, antum yang baca yang. Nah, ini kan matannya berharokat kan? Ya. Kalau berharokat bagian saya, Pak Yusuf. Hah? Enggak ada. Ana yang wajib baca. Nanti antum baca syarah. An Husain ini, kalau di saya matannya ada harokat ya, di ada bokil ada harokat. Enggak ada belakang lagi. Iya, ada. Harokat-harokat ujung. Ujung. Kan lumayan itu sebagai petunjuk. Nah, di buku saya ini pas di matan ada harokat dikit gitu. Nah, ini ya saya aja. Qala musannif an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair, kata Husain bin Abdurrahman, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair murid senior Ibnu Abbas yang dibunuh secara zalim oleh Hajjaj bin Yusuf rahimallah. Faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi in qadda al-barihata, kata Sa'id bin Jubair, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Faqultu, kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya. Summa qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu, namun semalam saya tidak sedang salat. Ini beliau tidak ingin disangka beliau tahajud. Namun semalam saya disengat binatang berbisa gitulah ya. Ya. Qala, kata Sa'id bin Jubair, "Fama sanata?" Apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu. Saya minta ruqyah. Qala, kata Sa'id bin Jubair, Fama hamalaka ala hada? Apa yang menyebabkan kau, membawa engkau untuk melakukan hal itu, minta diruqyah? Qultu hadisun haddatsana Sya'bi. Ya, yang menyebabkan saya adalah sebuah hadis yang Sya'bi, gurunya Husain bin Abdul Rahman dari kalangan tabi'in, ya, telah membacakan hadis tersebut kepada kami. Qala wa ma haddatsakum, kata Said bin Jubair, apa yang beliau sampaikan hadis pada kalian? Qultu, kata Husain, haddatsana an Buraidah. Sya'bi menyampaikan sebuah hadis kepada kami dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin, yang ia mengatakan tidak ada ruqyah, ya, kecuali karena penyakit ain, penyakit pengaruh mata jahat, ya, rasa dengki, disebabkan rasa dengki, terkadang rasa kagum gitu. Ya, cara nyembuhin penyakit ain gimana nih Abu Aqilah? Hah? Jadi caranya misalkan Marwanto ngelihat antum iri, ngelihat iri gitu, karena ain, maka diminta Marwanto mandi atau wudu, nanti airnya ya ditumpahkan ke antum, ke korban, begitu. Oh ini, Marwanto wudu atau mandi, nanti airnya ditumpahkan, ya, ya ke antum, itu obatnya. Al ain haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathu al ain. Wa idza stuksiltum fagsilu, itu. Ya. Kalau diminta mandi maka mandilah. Kemudian ini hadisnya panjang ya. Qad ahsana man intaha ila ma sami'ah, kata Said bin Jubair mendengar hadis ya Sya'bi ini dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ya, kata ya Said bin Jubair, sungguh telah berbuat baik orang yang telah mengamalkan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Nah, namun Ibnu Abbas guru kami telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ani Nabi, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, "Uridat alayya al-umamu." Telah ditampakkan kepadaku di hari akhirat kelak umat-umat. Faraitu nabiyya wa ma huwa arrahtu. Aku melihat ada seorang nabi yang hanya bersama ar-rahat. Ya. Aku melihat ada seorang nabi yang dia bersama ar-rahat, serombongan orang. Ya, serombongan orang, enggak banyak. Ya. Kemudian ya. Mana kita di? Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, ada seorang nabi yang hanya bersamanya satu atau dua orang. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan ada seorang nabi yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Itrufi ali sawadun azimun, namun tiba-tiba di ya, diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan padaku, hada Musa wa qaumuhu, ini Musa dan kaumnya Bani Israil. Fadhanartu, aku melihat lagi, fa idza sawadun azim, tiba-tiba ada umat yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan padaku, ini baru umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin, dan di antara mereka, bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tsumma nahada, ya, kemudian Nabi SAW bangkit. Fadakhala manzilahu, masuk ke rumahnya. Wa qala ba'duhum, sahabat sebagian mengatakan, fala allahum ya alladzina wulidu fil Islam, mungkin mereka yang 70 ribu orang itu yang dilahirkan dalam Islam. Alhamdulillah. Ya hadikumullah ya. Falam yusyriku billahi syai'ah, enggak pernah berbuat syirik pada Allah. Wa dzakaru asya'ah, mereka menyebutkan berbagai hal yang lain, ya, masih simpang siur kan. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi dari rumahnya ke mereka lagi, dan mereka mengabarkan kepada Rasulullah kesimpang siuran itu. Fa qala humul ladzina la yastarqun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka lah yang tidak minta di ruqyah. Nanti ada perincian itu. Jangan ditelan-telan. Ya, wala yaktaun, tidak berobat dengan kai besi panas. Ini juga ada perincian. Wala yatatayyarun, tidak tatayur, nganggap sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka mereka bertawakal. Faqama Ukasyatu ibnu Mihsan. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu, ahlu Badr, berdiri. Faqala ya Rasulullah, udallaha ya ja'alani minhum, wa ya Rasulullah, jadikanlah, berdoalah pada Allah agar Allah menjadikan aku di antara mereka. Qala anta minhum, kata Nabi, iya kau bagian dari mereka. Summa qala qama rajulun akhar, Kemudian berdiri lagi pria yang lain. Faqala udallaha yaj'alni minhum. Faqala sabaqat sabaqaka biha ukashatu. Sama dia minta juga didoakan, kata Nabi, engkau telah didahului oleh Ukash, udah keduluan. Jadi di sini sisi pendalilannya ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ada memiliki 4 sifat, tidak minta diruqyah, nanti ada perincian, tidak berobat dengan kai, tidak minta berobat dengan kai, besi panas ditempelkan ke tubuh atau luka yang sakit, ada perincian, tidak tatayur, menganggap sial, ini jelas, dan bertawakal pada Rabb mereka. Tawakal inilah yang merupakan puncak tauhid yang tinggi, yang menjadikan mereka memiliki ketiga sifat ini. Kalau tawakal, otomatis dia gak gampang minta meruqyah, tidak kai, apalagi tatayur. Fadhal Pak Yusuf. Bismillah, qala syarihu rahimahullah ta'ala, hakada awradahu al-musannifu ghaira ma'zuhin. Ma'zuh, naam. Ya, taib. Saya langsung terjemahin biar cepat. Taib. Dan inilah yang dibawakan oleh musannif, ya, tanpa ada ma'zuh, tanpa ada penisbatan kepada seorang perawi hadis. Terus? Waqad rawahu al-Bukhariyu mukhtasaran wa matulan. Wa mutawwalan. Wa muslimun wal-lafdu lahu wa tirmidhi wan-nasai. Baik, demikian Imam Bukhari juga meriwayatkannya mukhtasaran secara ringkas. Ya. Wa mutawwalan maupun ringkas panjang Imam Muslim juga meriwayatkannya. Mutawwalan. Namun lafaz hadis ini lafaz milik Imam Muslim. Imam Tirmizi juga meriwayatkannya dan juga An-Nasa'i. Terus qauluhu an Husain bin Abdurrahman huwa Sulami Abul Hudaili Al-Kufi Siqqatun mata, jangan ditasydid qafnya. Siqqatun mata sanata sittin wa salasina wa mi'atin. Wa mi'atin. Mi'ah emang begitu penulisannya. Iya. Wa mi'atin. Walahu salasun wa tis'una sanatan. Baik. Husain bin Abdurrahman huwa As-Sulami. Dia adalah seorang siqah. Ya. Baik. Seorang siqah. Abul Hudail kunyahnya Kufi, dari Kufah, seorang siqah. Ya. Ini Husain ini sempat dijarah ya oleh Ali bin Madini. Bahwasanya dia ikhtalata, bercampur hafalannya, namun dibela oleh para ulama yang lain. Ya, dia mutqin, thiqah, di antara Imam Ahmad. Al-Fasawi juga mengatakan demikian. Bahkan dia dikatakan min rijalil jamaah. Ya. Memang dia dibicarakan, namun yang sahih dia adalah thiqah. Ya, beliau wafat pada tahun ya Husain ini. Husain bin Abdurrahman sanata sittin wa salasina wa mi'ah. Ya. Itu wafat pada tahun 136 Hijriah. Ya. Walahu salasun wa tis'una sanatan. Berumur berapa? Ya. 73 tahun. 93 tahun. Masya Allah. Terus lanjut. Wa Sa'idu bani Jubairin huwal imamul faqihi. Nah, imam faqih. Terus min jillati ashabi bani Abbasin. Di antara murid besarnya Ibnu Abbas. Terus riwayatuhu an Aisyata wa Abi Musa mursalatan. Kalau riwayat dia dari Ibnu Abbas muttasil, sedangkan riwayatnya dari Aisyah atau dari Abu Musa Al-Asy'ari itu mursal, dianggap mursal. Mursal paham ya? Jadi pesan mursal itu apa? Sahabat langsung mengatakan qala Rasulullah Nabi, gitu kan? Sahabat siapa? Tabi'in. Terus wa huwa kufiyun. Beliau jadi dari Kufah juga. Terus maula libani Asadin. Berarti maula berarti dia dulu budak dimerdekakan. Terus kutila baina yadayil hajjaji sanata khamsi wa tis'in khamsin wa tis'ina walam yukmal walam yukmilil khamsina. Beliau dibunuh di hadapan Hajjaj, dihukum mati. Sebelum dibunuh dialog dulu sama Hajjaj. Ya, dia ditangkap terus diajak dialog apa Hajjaj dan dibunuh secara keji. Beliau wafat itu pada tahun khamsin wa tis'in, 95 Hijriah. Walam yukmil al khamsin, belum sempurna umurnya, belum genep, belum nyampe 50 tahun. Ya, dibunuh di hadapan Hajjaj. Ketika beliau dibunuh, Hasan al-Basri sangat sedih dan mendoakan keburukan Hajjaj. Ya, terus qauluhu anqaddo inqaddo huwa huwa bil qafi wad dadi al mu'jamati, yaitu dengan huruf qaf dan huruf dad yang mu'jamah. Ya, yang mu'jamah yang bertasydid inqadda gitu. Ai saqtun saqata. Oh, saqata bintang yang jatuh. Terus ai saqata wal barihatu, kalau al barihah, barihah itu kan semalam. Nah, apa itu barihah maknanya? Semalam. Hiya aqrabu lailatin madat. Kalau barihah yaitu aqrabu lailatin madat, yaitu malam yang paling dekat yang telah berlalu, yaitu semalam. Siapa yang ngelihat bintang jatuh barihah semalam? Kalau disebut barihah berarti semalam. Semalam. Bukan semalam yang 3 malam yang lalu atau 10 malam yang lalu, bukan. Terus qala Abul Abbasi Sa'labin. Sa'labun. Hah? Sa'labun. Sa'labun. Yuqalu qabla az-zawali ra'aitul lailata wa ba'da az-zawali ra'aitul barihata. Wa kadza qala ghairuhu wa hiya mustaqqatun. Mustaqqatun. Mustaqqatun min bariha. Bariha idza zala. Nah. Kata Abu Abbas Sa'lab. Ya, Sa'lab itu Abu Abbas gitu. Itu ya badal i'rabnya. Ya. Sa'lab beda lagi. Hah? Sa'lab beda lagi. Beda lagi. Ini Sa'lab. Ya. Sa'lab. Beliau muhaddis. Bahkan beliau Imam Nahwu. Abu Abbas. Abu Abbas kunyahnya. Sa'lab itu kayak nama lakop. Nama aslinya Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani. Ahmad bin Yahya Asy-Syaibani. Sa'lab itu lakop. Jadi Sa'labun itu badal. Kayak qala Abu Sultan Yusuf gitu. Qala Abu Hafsin Abu Ibrahim Marwantu. Antum Abu Hafs apa Abu Ibrahim? Anam Hafs. Hah? Anam Hafs. Antum, kalau Marwan tuh? Ahsan pakai nama anak pertama Syekh Marwan. Ada bimbingannya itu dari Nabi begitu. Bukan pakai istri pertama ya. Anak pertama dari istri pertama. Nanti kalau istri kedua punya banyak anak, ya udah itu aja anak pertama aja. Mana lagi tadi? Tapi kalau pakai anak ketiga enggak apa-apa. Anak keempat dari istri kedua ya enggak apa-apa juga. Ya. Taib yuqal qabla zawal. Apa sih yang dimaksud dengan ya barihah? Beliau ini ahli nahwu ini, Abu Abbas Sa'lab, ahli hadis, ahli nahwu. Ya. Yang dimaksud dengan itu yaitu qabla zawal. Barihah itu maksudnya apa? Qabla zawal. Yaitu sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam namanya zawal. Namanya bariha. Ya, ra'aitul lailah. Ya. Aku telah melihat malam. Gitu. Wa ba'da zawal. Ra'aitul kalau sebelum matahari tenggelam. Ya. Ini zawal ini yang matahari apa bulan ini? Kayaknya bulan ya. Apa ya? Kalau matahari ya, sebelum matahari tenggelam, antum ngomongnya begini, ra'aitu lailah. Ya. Saya melihat bila, malam, masih pagi gitu. Semalam itu, Lailah gitu, semalam. Namanya kalau ba'da zawal sore ngomong semalam, ah, berarti roh itu al-bariha, semalam. Berarti di sini perbincangan antara Husain dan Said bin Jubair, ketika Said bin Jubair, siapa yang melihat bintang inqadal barihah, berarti itu setelah zuhur. Setelah zuhur. Paham enggak sini? Baik, wa kadza qala ghairu. Demikian pula yang dikatakan oleh selain beliau. Wa hiya mustaqatun, barihah mustaq pecahan kata dari fiil bariha, ya brohu. Idza zala, apabila dia telah hilang, ya telah lengser. Nah. Terus lanjut. Qauluhu amma inni lam akun fi salatin. Nah, adapun saya semalam melihat bintang jatuh tapi saya tidak sedang salat gitu. Terus qala fi Mughnil Labibi. Siapa pengarang kitab Mughnil Labib? Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya. Amma bil fathhi wa tahfifi ala wajhaini. Ahaduhuma. Ya, perhatikan amma dengan fathah bukan amma ya. Amma. Ya, amma. Ama ana dengan fathah dan takhfif. Takhfif lawan tasdid. Berarti ala wajhain. Ya, ada dua macam, dua jenis. Terus ahaduhuma an takuna harfas tiftahin bil bimanzilati ala. Ah, yaitu bisa jadi dia huruf istiftah. Huruf istiftah itu huruf pembuka, sama kedudukannya seperti ala. Kayak ala begini, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ala, ya gitu kan, ya, ketahuilah gitu, ya kayak itu aja, huruf istiftah. Terus wa ida wa qa'at anna ba'daha kusirat athani antakuna wa ida wa qa'at anna ba'daha kusirat. Nah, perhatikan. Nah, apabila terdapat anna setelahnya, amma, apa namanya, ana ama, kemudian ada inna. Ama innallaha, berarti dia di kasrah. Imma gitu. Berarti dia di kasrah, bukan ama tapi imma. Apa? Ima. Ya, terus atsani antakuna bima'na haqqan au ahaqqan. Ahaqqu. Ya. Ahaqqan antum ya? Ahaqqan. Baik. Nah, yang kedua bisa juga dia bermaknanya ya, hak, ahakko, apakah benar gitu, hamzanya istifham, ahakko, hamzanya istifham, hakkon, hakkon benar atau apakah benar gitu. Terus waqala al-akharuna hiya kalimatani alhamzatu lil istifhami wa masmun bima'na wama, biar enak dengerinnya, wama ismun bima'na syai'in. Yang lain mengatakan, ulama yang nahu yang lain mengatakan itu berarti dua kalimat. Ama, hamzahnya itu istifham, apakah ma-nya itu isim, makna syai', apakah sesuatu. Nah, terus dzalika asy-syai'u haqqun fal makna ahaqqa. Terus wa hadha huwa as-shawabu. Naam, yaitu apa namanya? Tadi apa? Zalika syai' haq. Yang demikian itu adalah hak. Maka maknanya ahaqqa, apakah itu benar gitu. Hadza huwa shawab. Ini yang benar. Pendapat ini yang lebih tepat. Wa ma nusiba ala dzarfiyah, ma-nya dinasabkan sebagai dzaraf. Ya. Sebagai dzaraf. Wa hadhihi tuftahu difathahkan anna ba'daha. Difathahkan kalau ada ana setelahnya, intaha. Wal ansab huna huwa al wajhul alawwal. Namun yang paling cocok di sini yang pertama. Cukup dulu kali ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.